sip. Lantaran maling ngoblong punya babak akyong, ya si patut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh duduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah modar, sedang rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka, sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat. Hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka.